Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah dengan nikmatnya, dengan kesehatan yang Allah berikan, dengan waktu luang yang Allah berikan pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada bab salat khauf, salat dalam peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Iwan. Salat dalam peperangan, dan di sini ada tiga model bagaimana sholat itu dikerjakan dalam peperangan. kita baca teman-teman dirahmati Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa sholatul khawfi ala thalathati adrubin. أحدها أن يكون العدو في غير جهة الكبرة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تكف في وجه العدو وفرقة تكف خلفه فيصلي بالفرقة التي خلفه ركعة ثم يتم لنفسها وتمضي إلى وجه العدو وتجيء الطائفة الأخرى ويصلي بها ركعة ثم تتم لنفسها ثم يسلم بها. عليكم السلام ورحمة الله فجعت لهم. فصلٌ. فصل. وصلاة الخوف dan solat khauf, solat dalam peperangan, ala thalathati adrub, itu ada tiga jenisnya. Jadi tata cara sholat dalam peperangan ada tiga jenis, ada tiga cara. Ahaduha yang pertama, ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Pertama, kondisinya jika musuh, ayyakunal adu jika musuh fi ghairi jihatil qiblati, ya dia berada di selain arah kiblat. Jadi arah kiblatnya berbeda nih. Saya sudah siapin contoh begini. Katakanlah di sini kiblat nih. Ini kiblat. Kelihatan ya, kurang gede. Kurang gede. Terlalu kecil. Ah. Ini di sini kiblat. Kiblatun. Musuhnya di sini. Ini al-adu. Ini musuh. Wah, itu. Ini kiblat, ini musuh. Jadi musuhnya bukan berada di arah kiblat. Tidak berada di arah kiblat. Fayufarriquhumul imamu firqataini. Maka kemudian imam bikin apa namanya? Dua kelompok. Ini kalau di layar ini enggak? Maksudnya terbalik apa kalau bahasa ininya mirror, mirrorless apa gimana Viv? Ini tangan kanan aneh nih Viv. Ini jadi tangan kiri ya kalau di situ. فيفرقهم الإمام فرقتين، فرقة تكف في وجه العدو وفرقة تكف خلفه. Jadi kalau kondisinya musuh, oh kelihatan ya, nggak jadi kanan kiri gitu ya, jadi gitu. Kalau kondisinya musuh di arah selain kiblat, tidak di arah kiblat, imam membagi pasukan jadi dua, pasukan berhadapan dengan musuh, begitu ya. Ini pasukan, gitu ya. Satu lagi dia bikin pasukan di sini, di belakang dia. Di sini dia imam. Nah, gitu. Jadi ada bikin dua pasukan. Ini pasukan pertama, ini pasukan kedua. Firqatan takifu wajhil afib, ini satu firqah berdiri di hadapan musuh, bukan di hadapan musuh ya, maksudnya jaga-jaga dari arah musuh datang begitu. Kalau kelihatan musuh langsung perang. Ini jaga-jaga di arah dari di arah tempat diamnya musuh. Wa firqatan takifu khalfa, dan satu kelompok lagi berdiri di belakang dia, di belakang imam. Fayusalli bil firqati allati khalfahu rak'atan. Imam kemudian salat bersama mereka satu rakaat. Satu rakaat. Jadi ketika imam sujud di rakaat pertama, yang kemudian dia berdiri, Allahu Akbar. Imam berdiri, summa tatimmu linafsiha. Kemudian si firqah ini, pasukan ini tatimmu menyempurnakan sholatnya sendirian. Biniyatil mufaroko, tentu pakai niat mufaroko. Jadi ketika rakaat kedua nih, gitu. Karena kan sholat khauf, dua rakaat dikosor. Salah satu sebab kenapa orang boleh boleh kosor ya khauf juga. Rakaatan, juz satu rakaat ketika berdiri Allahu Akbar. Nah, imam berdiri aja dulu. Sambil nunggu ini jadi rakaat pertama jemaah, rakaat kedua sendiri. Nah, gitu. Jadi rakaat kedua dia sendiri. Dengan niat mufaraqah. Summa tatimmu li nafsiha wa tamdi, setelah selesai tamdi ila wajhil adu. Kalau sudah selesai assalamualaikum nih, kelompok ini dia pindah. Nah, gitu ya. Dia pindah ke posisi jaga musuh. Nah, kelompok yang tadinya jaga musuh balik. Maksudnya gantian, aplusan begitu. Wa taji'u ta'ifatul ukhra, datang kelompok yang lain. Kelompok yang tadi jaga musuh datang. Imam masih berdiri. Imam masih di rakaat kedua, belum ngapa-ngapain, masih berdiri. Fayusalli wa yusalli biha rakaatan. Kemudian imam, ini imam rakaat kedua begitu ya. Ini kan udah ganti nih, pasukannya udah ganti. Nah, imam rakaat kedua, makmum yang baru datang tadi, ini rakaat pertama. Ini rakaat pertama tuh. Jadi imamnya rakaat kedua, dia rakaat pertama. Fayus wa yusalli biha rakaatan tsumma tutimmu li nafsiha. Kemudian setelah satu rakaat, kan ini kan dua rakaat, imam kan kemudian duduk tahiyat akhir, kan begitu. Nah, ketika imam duduk tahiyat akhir, makmum itu berdiri menyempurnakan. Imam belum salam. Makmum berdiri, summa tatimmu li nafsiha. Jadi setelah tahiyat dia berdiri begitu satu rakaat lagi, karena kan dia belum satu rakaat. Gitu. Setelah satu rakaat, summa yusallim biha, kemudian imam salamnya bareng gitu. Jadi imamnya nunggu tahiyat. Jadi imam nunggu dua kali. Nunggu yang pertama sambil berdiri, nunggu kelompok yang kedua yang tadi jaga musuh. nanti ketika di tahiyat akhir, imam sebelum setelah tahiyat akhir jangan salam dulu, tapi nunggu dulu sampai selesai ini kelompok yang kedua sholat bareng dia selesai dua rakaat gitu. Mudah-mudahan paham Bib ya. Jadi gantian tuh kalau kondisinya imam kalau kondisinya musuh di arah selain kiblat. Salatul khawfi masyru'atun fi haqqina ila yaumil qiyamah. Salatul khawfi, salat dalam keadaan peperangan masyru'ah, itu disyariatkan fi haqqina, bagi kita. Jadi dalam kewajiban kita diwajibkan, tetap ada kesyariat salat khawf ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi maksudnya kurang geser dikit. Nah, itu. Dah, kelihatan. Jadi maksudnya bahwa syariat sholat khauf ini tidak pernah dihapus. Jadi tidak ada syariat, tidak ada teks Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad yang menghapus syariat sholat khauf. Sama seperti syariat budak gitu ya. Dalam syariat Islam tidak ada penghapusan syariat syariat budak. Artinya ketentuan bagaimana kita memperlakukan budak, kemudian bagaimana kalau dia digauli oleh tuannya, anaknya jadi budak atau jadi merdeka, itu sudah diatur dalam syariat dan tidak pernah dihapus. Artinya kemungkinan itu balik lagi ada tuh. Gitu. Kemungkinan bahwa itu terjadi. Jadi sesuatunya tidak ada, syariatnya tetap ada. Tapi kemungkinan itu balik lagi ya, kita udah siap, syariatnya nggak pernah dihapus. Karena siapa tahu kan kita punya Angelina Jolie jadi budak kita kan gitu. Dia kalah perang sama kita, Angelina Jolie kita jadiin budak. Iya. Kita perang sama Israel kalah, Gal Gadot kita jadiin budak. Kan lumayan kita punya budak Wonder Woman. Wonder Woman kita punya. Jadi tidak ada penghapusan syariat salat khauf sampai hari kiamat. Waqad shallaha ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah dilakukan salat itu. Artinya salat itu telah dikerjakan. Salat khauf itu ashabu Rasulillah, oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ba'da, setelah Rasul. Jadi Rasul melakukan, para sahabat pun pernah melakukan salat dalam keadaan khauf, dalam keadaan perang. Wali anna sababaha baqin. Kenapa tidak pernah dihapus? Karena sebab salat khauf itu baqin, tetap akan ada sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat sebab itu tetap ada. Kan gitu. Ada tuh siapa ilmuwan penulis yang bilang, siapa yang mau hidup damai dia harus siap berperang, kan gitu. Jadi kemungkinan perang tuh selalu selalu ada. Fatuf'alu kal qasri, maka dia dikerjakan dalam keadaan di qasr. Dikerjakan dalam keadaan di qasr. Qala syekhu wa hiya thalathatu adrub, kata Syekh Abi Syuja, itu dikerjakan dalam bentuk tiga cara. Al awwalu, yang pertama, ayyakunal adu fi ghairi jihatil qiblah. Yang pertama tadi kita sudah katakan, sudah kita jelaskan bahwa musuh itu berada di arah selain arah kiblat. Entah itu di belakang gitu ya. Jadi kondisinya pokoknya di arah kiblat. Baik musuhnya itu ada di samping kanan atau di berbalik arah dengan kiblat. Ini musuh di sini. Wah, enggak kelihatan. Nah, musuhnya di sini gitu. Al-adubu. Gitu. Jadi pokoknya arahnya bukan di arah kiblat, maka dibagi dua tuh. Fi ghairil jihatil qiblati fayufarriquhumul imamu kama qala syekh, maka imam membagi para pasukan menjadi dua pasukan sebagaimana disebutkan oleh syekh. Wa fardul mas'alah itu maksudnya tasawwurul mas'alah, gambaran masalahnya, gambaran kondisi keadaannya gini. Ayyakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblati, yaitu musuh di arah, berada di arah selain kiblat. Bihaitsu la yumkinu musyahadatuna lahum fi sholati, yaitu di arah kiblat, di arah selain kiblat. Ini maksudnya yaitu sekiranya kita, la yumkin musyahadatuna, kita tidak mungkin bisa melihat mereka, fi sholati, dalam keadaan sholat. Wala na'man, dan kita tidak merasa aman, tidak terjamin keamanan kita, ayyak bisuna, ketika dia menyerang kita gitu. Ini kan gini tadi ya, ini kiblatnya di sini nih. Kalau orang-orang sholat ngadep sini semua, musuh yang di sono kan enggak kelihatan. Ini musuh di sini enggak kelihatan. Kalau musuh enggak kelihatan, berarti ada kemungkinan bakal diserang dan kita enggak tahu tuh. Dia diserang dari sini, kita ngelihatnya ke sono enggak tahu. Itu maksudnya bihaitsu la tumkin musyahadatuna lahum fi sholati wa lam na'man ay yakbisuna fi sholah wa ay yakuna fil muslimina kasrun. Nah, ini syarat nih. Jadi untuk membagi dua pasukan, salah satu syaratnya ay yakuna fil muslimina kasrun, pasukannya banyak gitu. Kalau pasukannya banyak bisa dibagi dua gitu. Tapi kalau pasukannya enggak banyak, kondisi yang pertama nih enggak kita pakai. Jadi kondisi pertama nih, jadi syaratnya pertama musuh di arah selain kiblat, yang kedua komposisi pasukannya banyak. Kalau banyak berarti kan bisa dibagi sebahagian. Kalau dikit kan susah. Iya benar sih dia bagi pasukan, cuman yang di sini yang berdiri cuman 5 orang doang. 5 orang doang jadi martir. Yang ini ada 10 orang. Itu kan dikit banget tuh ya. Nah, itu kondisi yang pertama enggak kepake. Jadi kondisi pertama syaratnya muslimnya tuh banyak, pasukannya banyak. Di sini dia siapin yang jaga-jaga ini 1000 orang gitu. Ini yang tadi sholat sama dia 500 orang, 1000, dia pasukannya 2000. Nah, makanya ganti tuh, bisa tuh dibagi dua. Tapi kalau sedikit tuh, itu juga membahayakan. Ayyakun alfi muslimina fil muslimina kathratun bihaithu takunu kullu firqatin. Sekiranya setiap kelompok tuh tuqawimul adu. Jadi setiap kelompok yang dibagi, baik kelompok pertama atau kelompok kedua, tuqawimul adu, bisa mencegah musuh datang. Bisa menahan musuh gitu pasukan. Yang kayak gitu kan berarti kudu banyak orang. Kalau cuma 40 orang, 30 orang tuh, ya tergantung musuhnya juga sih ya. Standar itu kan dikembalikan kepada nominal apa jumlah musuhnya juga. Kalau musuhnya tibang 200 orang, ya 100-150 cukuplah. Itu sudah bisa. Artinya satu kelompok 150 gitu. Wahina idin fatadhhabu firqatun ila wajhil adu. Maka ketika itu satu firqah, satu kelompok berdiri di hadapan, di arah musuh datang. Wa yata'akhkharu bi firqatin ila haitsu la tablughuhum sihabul adu. Wa yata'akhkharu al-imam, maksudnya imam, dan imam posisinya agak mundur. Yata'akhkharu itu agak mundur. Jadi berdiri untuk sholatnya jangan dekat kelompok yang lagi jagain musuh gitu. Takutnya ada panah ngelewatin pasukan kena ke imam. Imamnya ketusuk musuh, kita malu gitu, makmumnya bingung mau apa. Jadi berdirinya jangan dekat kelompok tersebut. Bi firqatin ila haitsu la tablughuhum sihamul adu. Sekiranya tidak sampai kepada imam tuh panah. Kan panah kan bisa melewati pasukan gitu. Nah, jadi jangan berdiri, maksudnya begini, ini pasukan yang jaga musuh nih, gitu. Nah, ini musuhnya di sini, imam jangan di sini, bikin jemaahnya jangan di sini imam. Kalau di sini imam gitu ya, nah, ini bisa kena panah nih, ini panahnya lompat begini, nah, maka agak jauhan berdirinya, maksudnya gitu. Jadi jauhan mundur sini, gitu. Bihaitsu ila haitsu la tablughuhum sihamul adu fayaftati bihim as-salatu. Kemudian si imam itu yaftatih, dia membuka dengan kelompok pertama salatnya, wa yusalli bihim rak'atan, salat dengan mereka sebanyak satu rakaat. Fa idza qama ila tsaniyah, ketika berdiri untuk rakaat kedua, kharajal muqtaduna an mutaba'atil imam. Itu kelompok yang ini nih, kelompok pertama ini kharaj, keluar daripada ngikutin imam, biniyat an mutaba'atihi, dari ngikutin imam jadi makmum, biniyatil mufaraq, wa niat mufaraq, jadi sempurnain sendiri begitu. Ahlan Pak Andi, ahlan Pak Andi dari Papua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahina idzin fa in lam yanwu al mufaraq. Kalau seandainya kelompok pertama setelah imam berdiri rakaat kedua dia tidak berniat mufaraq, batalat sholatuhum, sholatnya batal. Dia harus niat mufaraqah. Fa idza faraquh, ketika dia sudah meninggalkan imam, sudah berpisah dari imam, atammu li anfusih. Jadi ketika dia sudah niat mufaraqah, atamu, dia sempurnakan salatnya sendiri, ar-rak'ah tsaniyah, rakaat yang kedua, wa tasyahadu, kemudian dia tasyahud, wassalamu, kemudian assalamualaikum, assalamualaikum, wa dhahabu ila wajhil adu, kemudian pasukan ini gantian berdiri di hadapan musuh, waja'atit ta'ifatul lati fi wajhil adu, kemudian datang kelompok yang tadi jaga-jaga gantian, faqtadu bil imami fi rakaat tsaniyah, dia ngikutin imam di rakaat kedua yang bagi dia itu rakaat pertama, wa yutilul imamul qiyamu ila luhukihim, dan imam yutil memperlama berdiri ila luhukihim sampai mereka tuh ngumpul bareng. Nah, ini kan proses pergantian ini aplusan ini kelompok ini gantian ke sini, kelompok ini ganti ke sini, ini itu kan aplusan, bukan makan waktu. Itu mungkin makan waktu bisa 30 menit dan imam diharuskan berdiri selama itu. Ini mau tinggalin pasukannya sholat kan gitu. Masa iya? Aduh, dia mikir pasukan lelet amat sih berdirinya. Aduh, duluan lah gitu ya. Nggak bisa. Sholatnya nggak boleh begitu. Harus nungguin. Wa yutirul imamul qiyama ila luhukihim. Imam berdiri lama sampai pasukan yang ini nih ngumpul semua. Fa'idha lahiku, ketika mereka sudah datang di belakang imam semua, sallabihi muthaniyah, barulah kemudian sholat rokaat kedua. Bagi imam, bagi makmum rokaat pertama. Fa'idha jalasal imamu li tashahud, ketika imam duduk untuk tashahud, qomu. Mereka ini, kelompok ini berdiri. Dia harus menyempurnakan satu rokaat lagi kan. Imamnya udah rokaat kedua, udah tinggal salam. Makmum berdiri. Qamu wa atammu tsaniyah, mereka berdiri, wa atammu tsaniyah, dan mereka sempurnakan rakaat yang kedua. Wal imamu yantadhir fit tasyahud, dan imam nunggu dalam keadaan tasyahud. Imam nunggunya dalam keadaan terbaca tahiyat. Jadi tadi kalau tadi di awal berarti salah tuh ya. Jadi tasyahudnya enggak bareng. Imam nunggu sambil baca tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah tahiyatun mubarakatuh. Makmum berdiri menyempurnakan rakaat yang kedua. Fa idza lahiku sallama bihim. Nah, kemudian setelah selesai tasyahud, imamnya diam dulu nunggu sampai makmum di rakaat kedua itu sempurna. Kemudian setelah kira-kira semuanya sempurna, udah duduk, udah baca tahiyat, barulah sallama bihim, salam bareng bersama makmum. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa hadhihi shalah, dan salat ini ala hadhil kaifiyah, dengan tata cara seperti ini, yallati fa'alaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah salat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad, bidatir riqa, perang dzatur riqa. Kama dzatur riqa, salah satu perangan Nabi Muhammad, kama rawahu syekhaini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, min riwayati Sahal, wa dzatur riqa, dan yang disebut dengan dzatur riqa, maudi'un binajdin, itu salah satu tempat yang ada di kota Najd. Najd itu timur kota Mekah. Wa sumiyatil waq'ah bidzalika, dan perang yang terjadi di salah satu tempat di Najd yang kemudian dinamakan Dzatur Riqa, li'anna al-waq'ata kanat inda syajarah, karena peperangan itu terjadi inda syajarah, di dekat pohon tusamma bidzalik, yang pohonnya namanya Dzatur Riqa. Wakila, tapi dikatakan juga, li'annahum laffu ala bawatini akdamihim al-khuraq. Karena para kaum muslimin ketika itu laffu itu ini, melipat. Dia ngelipat ala bawatini akdam. Jadi tumit mereka, karena mereka kan kebanyakan orang miskin, orang susah. Jadi mereka datang peperangan tuh pakai patu yang jelek, khufnya jelek. Karena peperangan itu kemudian khufnya rusak. Karena khufnya rusak, kakinya kan kesakitan tuh. Kakinya luka-luka, maka biar enggak luka nginjek tanah, itu potongan baju mereka dia potong-potong dikit-dikit, lalu potongannya tuh lafu, mereka lipat, ditempelin di bawah tini akadamihim, di bawah lutumitnya. Jadi kayak bikin sepatu dari bahan. Al-khirok tuh potongan-potongan bahan. Itu namanya, Dzatur Riqa, li'annaha kanat qatamazzaqat. Karena sepatu mereka tuh qatamazzaqat lah, Dzatur Riqa. Dzatur Riqa tuh kan pasuk ar-riqa tuh kan itu. Potongan-potongan itu. Jadi dinamakan seperti itu karena kaum muslimin tuh banyak yang alas kakinya rusak. maka untuk menahan sakitnya apa namanya tanah tersebut begitu, jadi mereka tuh kakinya tuh ditatakin pakai potongan-potongan bahan. Potongan bahan itu namanya daturiqa. Wahadzi asah, dan ini yang paling benar. Di annahu tsabata fi sahih, dan ini yang paling benar. Kenapa? Karena memang ini ada nyata riwayatnya dalam kitab sahih. Wa qila ghairu dzalik, tapi dinamakan judid, tapi di selain itu juga ada versi yang berbeda gitu. Asani yang kedua, dan yang pertama gitu. Yang kedua, bagaimana model salat khauf yang kedua? Mudah-mudahan beres nih. Tiga kondisi. Azani yang kedua, ayyakuna al-aduwu fi jihatil kiblah. Musuhnya ada di arah kiblat. Musuhnya ada di arah kiblat. Fayasuffuhumul imamu soffaini. Jadi musuhnya di arah kiblat. Kemudian imam membagi dua soff. Ini musuh nih. Al-aduwu. Tapi juga kiblat di sini. Ini musuh, ini kiblat juga. Jadi maka ini imam bikin dua pasukan, dua sof. Ini sof pertama, ini sof kedua. Gitu ya. Ini sof pertama, ini sof kedua. Bayanginnya jangan satu sof 70 orang, jangan, bayanginnya satu sof itu 1000 orang. Satu sop itu bisa sampai ratusan orang gitu. Karena lagi perang kan. Kalau perang bawa pasukannya banyak. Kalau perang cuma bawa 40 berarti dia mau demo ke KPK, itu bukan perang. Perang mah. Jadi ini satu sop ini bisa ratusan gitu. Dan ini lapangan terbuka gitu. Fayasufuhum sofaini. Gitu. Fayasufuhumul imam. Imam bikin dua sop. Wayuhrim bihim. Dan kemudian takbiratul ihramnya bareng. Semuanya dua pasukannya takbiratul ihram bareng. Fa idza sajada sajada ma'ahu ahadus saffaini. Ketika sujud, sajada ma'ahu ahadus saffaini. Sujud bersama satu saf saja. Jadi ketika sami Allahu liman hamidah bareng tuh. Dari mulai takbir Allahu akbar sampai ruku, kemudian sami Allahu liman hamidah, masih bareng semuanya. Nah, ketika sami Allahu liman hamidah selesai, imam sujud. Nah, yang sujud bareng imam cuma satu saf doang gitu. Fayasjudu wa sajada ma'ahu ahadus sofaini. Katakan sof pertama sujud. Ini sujudnya. Sof pertama sujud. Nah, yang ini berdiri. Qomu. Sof kedua tetap berdiri. Dia tetap berdiri. Jadi mantau musuh. Iya, bisa siapa aja sih. Maksudnya bisa sof pertama atau sof kedua begitu ya. Wa waqafa saful akhir, dan saf yang kedua atau saf yang tidak berdiri itu berdiri, yahrusuhum, jagain mereka. Fa idza rafa'a, kalau kemudian saf yang tadi sujud ini saf yang kedua tadi sujud nih begitu, udah berdiri lagi rakaat kedua, ini saf yang kedua baru mulai sujud, Allahu akbar, jadi gantian gitu. Wa fa idza rafa'a sajadu lahiq wa lahiku, ketika imam berdiri kan sujud nih Allahu akbar, kemudian berdiri rakaat kedua bareng sama sop pertama, nah baru di sop yang kedua sujud, kan tadi berhenti di sami Allahu liman hamidah, kemudian dia sujud, setelah sujud selesai berdiri baru bareng-bareng lagi di rakaat kedua, bareng-bareng lagi. Hadza huwa ad-darbu tsani, ini adalah tata cara kedua untuk salat dalam peperangan. Wa huwa ayyakuna al-adu fi jihatil kiblah, musuhnya ada di arah kiblat. Fayuratibul imamu an-nasa saffaini. Fayuratibu, kemudian imam yuratib, ngurus apa namanya, merapikan barisan an-nas, barisan manusia, saffaini, jadi dua saf. Kalau 40-50 ini tawaran STM itu. Wa yuhrimu bil jami' takbiratul ihramnya bareng rame-rame semuanya. Fa yusalluna ma'ahu, semua sop pertama sop kedua salat bersama imam, hatta yantahi ila al-i'tidal, sampai ketika keadaan i'tidal, andruku irraqatil ula, i'tidal dari rakaat pertama. Fa idza sajada sajada ma'ahu ahadu shaffaini. Kalau kemudian imam sujud, sujud bersama salah satu shaffnya saja. Amal immal ula awitsani, baik itu shaf pertama atau shaf yang. Jadi enggak ada pembatasan harus shaf pertama nih yang ikut sujud pertama, enggak. Harus shaf kedua yang ikut sujud pertama, enggak. Jadi siapa aja diatur. Maka sebelum itu imam ngatur, jangan dibiarin aja. Gitu ya. Jadi pas sami Allahu liman hamidah, makmum bingung nih. Lu duluan sujud bukan gua. Lu dulu lu. Enggak dulu-duluan. Jadi imam dari awal udah ngatur. Shaf yang duluan sujud, shaf kedua. Gitu. Nanti shaf pertama sujudnya belakangan gitu. Jadi atur sama imam. Jangan dibiarin. Itu kan fungsinya imam sebelum sholat ngasih informasi gitu. Immal awal awitsani, baik itu shaf yang ke pertama atau yang shaf yang kedua. Hadza huwal madhhab, ini pendapat madhhab as-sahih yang benar. Wala yata'ayyanu shaffun lil hirasah, maka tidak ada kewajiban atau tidak ada apa? Tidak ada keharusan salah satu shaf harus jaga. Maksudnya maksudnya itu boleh siapa aja. Jadi mau sujud yang pertama shaf pertama dulu, shaf kedua dulu silahkan. Jadi tidak ada penentuan shaf kedua jaga duluan, shaf pertama jaga duluan, enggak ada. Jadi tergantung kesepakatan bagaimana perintah imam aja. Fa idza qama al imam wa man ma'ahu ila sa'i ila tsaniyah, ketika imam berdiri, jadi sujudnya sudah selesai bersama shaf yang ikut sujud pertama, sajada shaful akharna. Shaf yang tadi jaga itu kemudian sujud. Sajad, dia sujud. Walahikuh, kemudian dia. Jadi imam berdiri rakaat kedua, dia nunggu dulu. Nunggu shaf yang kedua itu sujudnya selesai, kemudian ikut baru ketika berdiri semuanya baru terusin rakaat kedua, kan gitu. Fa idza walahiku wa qara'a bil jami', kemudian bacanya bareng. Nah, jadi imam belum boleh baca Al-Fatihah kecuali shaf yang kedua itu yang tadi jaga itu sudah berdiri semuanya. Jadi emang imam tuh betul-betul diminta sabar gitu ya. Nunggu pasukan aplusan, nunggu dia berdiri, nungguin. Wa qara'a bil jami', dia baca bareng-bareng semuanya. Wa raka'a bil jami', ruku' bersama bareng-bareng. Fa idza tadala, di rakaat kedua ketika itidal sami Allahu liman hamidah, harasa shaffu allazi sajada fil awal. Nah, di rakaat kedua ini kan di rakaat pertama nih dia udah sujud duluan nih. Maka ketika rakaat kedua gantian yang sujud duluan shaf yang kedua gitu. Pokoknya gantian lah. Tergantung tadi yang pertama siapa yang jaga, maka di rakaat kedua dia yang sujud duluan. Wasajada shaf fa idza rafa'u wasajada shaful akhir fa idza rafa'u, ketika dia sudah berdiri, fa idza rafa'u ru'usahum, ketika mereka sudah berdiri, sudah ngangkat kepalanya begitu, maksudnya sudah duduk di tahiyat akhir begitu. Rafa'a ra'sahum, rafa'a ru'usahum, mereka sudah angkat kepala mereka untuk duduk tasyahud akhir. Yasjudu shaful haris, shaf yang tadi jaga duduk, sujud. Wa hadhi, dan kemudian sampai terus assalamualaikum. Wa hadhihi salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Usfan. Ini Usfan ada dua ya, ada Usfan di kota Mekah, ada Usfan juga di kota Irak. Yang dimaksud Usfan ini seingat saya Usfan yang dekat kota Taif, Mekah, di Mekah. Kama rawah Abu Dawud wa ghairuh, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan juga selain Imam Abi Dawud, jadi kitab-kitab Sunan. Wa in kana fi riwayat Muslim, walaupun dalam riwayat Muslim, anna shaffal ladzi yalih huwa alladhi yasjudu awwalan, bahwa kata Imam dalam riwayat Imam Muslim, anna shaffal ladzi yalihi, bahwa shaf yang langsung ada di belakang imam, yalih langsung ada di belakang imam, huwa alladhi yasjudu awwalan, itu adalah shaf yang duduk yang sujud pertama kali. Wa qama shaful akhar, dan shaf yang kedua berdiri. Fi nahril adu maksudnya dalam menjaga musuh. Wa qala al ashab, ulama-ulama kita mengatakan, wa li hadhihi shalah thalathatu syurut, dan tata cara yang kedua ini ada tiga syaratnya. Pertama, ayyakunal adu fi jihatil qiblah, musuhnya ada di arah kiblat. Yang kedua, ayyakuna ala jabalin, au mustawin minal ardi la yasturuhum asyai'un an absaril muslimin ayyakuna al adu. Jadi musuhnya itu ada di gunung, ada di tempat tinggi, atau kalaupun tidak di tempat tinggi, musuh berada di posisi mustawin minal ardi, yang tanah lapang gitu, sama kayak kita tanah lapang. La yasturuhum syai'un, dan tidak ada yang menghalangi mereka, an absaril muslimin, dari penglihat, dari melihat kita. Itu syarat yang kedua. Jadi musuhnya itu berada di tanah lapang yang dia melihat kita gitu, atau dia berada di atas bukit yang dia melihat kita. Itu jadi kondisi yang pertama, enggak ada syarat itu. Tapi kondisi kedua ada nih. Pertama, dia ada di arah kiblat, dan dia, mereka musuh itu, bisa melihat kita. Jadi kita tidak dihalangi sama gedung gitu ya. Enggak dihalangi sama apa namanya pohon-pohon, enggak. Jadi langsung dia bisa ngelihat kita. Maka dalam kondisi ini harus begitu salatnya. Dua saf gitu dibikin, satu saf pertama sujud, satu saf jaga. Langkah yang ketiga syaratnya ayyakuna fil muslimina kathrah. Ah itu. Muslimnya harus banyak. Karena kalau enggak banyak, kondisi yang ketiga entar. Tapi kondisi yang pertama nih, kondisi satu dan dua nih harus banyak. Tasjudu ta'ifatun wa tahrusu ukhra. Kalau yang satu sujud, yang satu lagi masih cukup untuk nanggung musuh, maksudnya untuk lawan musuh masih. Kalau cuma dibagi dua, jumlahnya cuma 100 bagi 50-50. Musuh 1000. 50 orang kekekeran dah itu. Wa tahrusu ukhra wa alam annahu law rattabahum sufufan jaza. Nah, ini penting nih. Ketahuilah annahu, bahwasanya kalau seandainya imam shaffahum ay rattabahum sufufan, imam bikin shafnya banyak begitu, sufuf bersaf-saf ada 3-4, katakanlah jumlah pasukan 10.000, satu shaf 2.000 misalnya, itu kan dia bikin 5-7 shaf. Ah itu enggak ada masalah, tinggal nanti disepakati yang sujud pertama kali shaf kelima sama shaf ketujuh misalnya begitu, pokoknya dibikin, atau dibikin peraturan yang sujud pertama, sob kedua, sob keempat, sob keenam. Nanti sob pertama, sob ketiga, sob kelima, sujudnya di rokat kedua belakangan. Nah, gitu. Jadi pokoknya diatur. Jaza. Wa kadza law harasa ba'du shaffi wallahu alam. Begitu juga kalau mau dibagi setengah. Ba'du shaff. Dia udah bikin apa, jadi dia bikinnya enggak dua sof, tiga sof, tapi satu sof. Cuman dibagi sama imam. Ini ya, dari batas sini sampai sini sujud bareng ya. Ini yang sini jaga, misalnya gitu. Jadi tidak mesti dua sof. Berapapun sofnya silahkan, dan bahkan diatur. Kalau yang mau berdiri setengah sof aja silahkan gitu. Jadi enggak, tidak ada masalah. Dalam kondisi sholat diserang. Nah, ini yang ketiga nih Pak Rafi. Al-halu as-salis, dan keadaan yang ketiga ayyakunu fi syiddatil khaufi, berada pada ketakutan, khauf yang sangat tinggi, maksudnya perang. Waltihamil harbi, dan ke dalam kecamuk perang. Fayusalli kaifa amkanahu. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, musuhnya lagi ngecas kekuatan mereka, dia lagi ngasuk juga, kita sholat. Nah, kondisi ketiga ini, entah itu kita lagi sholat diserang, atau emang keadaannya lagi perang berkecamuk, datang waktu sholat. Ditunggu, perang kagak beres-beres, udah mau waktu habis. Nah, ini keadaan ketiga. Ayyakunu fi syiddatil khawfi, mereka dalam keadaan yang peperangan yang sangat tinggi. Waltihamil harbi, dan berkecamuknya perang. Fayusalli kaifa amkanahu, maka dia sholat sebisa mungkin dia bisa. Sholat jalan-jalan, naik kuda dia sambil sholat. Rajilan aw rakiban, baik itu dalam keadaan kaki telanjang, maksudnya tidak pakai kendaraan, sholat dalam keadaan berdiri, lari, jalan silahkan. Aw rakiban, atau dalam keadaan naik kendaraan. Enggak, bukan lihormati waktu, ini berbeda nih. Ini keadaan yang dikecualikan. Jadi baik dia dalam naik kaki, jalan kaki, berjalan atau lari, atau naik kendaraan. Mustaqbilal kiblati au ghairi mustaqbilin lah. Ngadep kiblat atau enggak ngadep kiblat enggak ada urusan. Pokoknya sholat, niatnya sholat. Allahu Akbar, alhamdulillah rabbil alamin, sambil nebas kepala orang. Jadi itu apa namanya Musa, apa namanya salat dalam keadaan perang berkecamuk. Ad-darbu tsalits, salat tata cara yang ketiga, salatu syiddatil khaufi, salat dalam keadaan ketakutan yang sangat tinggi. Fa idza syaddal khaufu, kalau ketakutan sangat tinggi, walam yumkin kismatul qaumi, dan tidak mungkin membagi kelompok, likasratil adu, karena banyaknya musuh. Nah gitu. Jadi kalau banyak musuhnya lebih banyak daripada kita, masuknya kondisi yang ketiga. Kalau kondisi pertama tuh syaratnya harus banyak kitanya, termasuk kondisi kedua harus banyak. Tapi kalau kondisinya musuhnya sedang apa namanya pasukan sedang berkecamuk begitu ya, dan nggak mungkin ini pasukan dibagi dua karena musuhnya lebih banyak. Wal tahamal kitalu, dan peperangan sedang berkecamuk. Falam yakdiru ala nuzul, mereka tidak mungkin istirahat. Istirahat dalam arti berhenti sejenak untuk sholat. Haitsu kanu rukbanan, karena mereka dalam keadaan ada di untanya, ada di kudanya. Wala alal inhirafi in kanu rijalatan, dan mereka juga tidak mungkin al inhiraf. Inhiraf itu berpaling dari musuh. In kanu rijalatan, kalau mereka dalam keadaan tidak apa namanya dalam keadaan polos tanpa kendaraan. Sallu, kalau memang keadaannya seperti itu, sallu rijalan, maka salatlah mereka dalam keadaan dengan kaki mereka berjalan atau lari, au rukbanan, atau di atas kendaraan mereka. Ilal kiblati au ila ghairiha, ngadep kiblat atau enggak ngadep kiblat, itu salat khauf gitu. Ngadep atau enggak ngadep kiblat, salatnya sah. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, fa in khiftum farijalan aw rukbana, kalau kalian dalam keadaan ketakutan, farijalan aw rukbana, maka salatlah dalam keadaan berjalan, berlari, aw rukbana, atau dalam keadaan naik kendaraan. Dan ini kita sudah bahas dalam pembahasan syarat sah salat ngadap kiblat. Waktu itu bahwa ada dua orang yang boleh enggak ngadap kiblat. Pertama orang syiddatul khauf dalam peperangan, yang kedua yaitu musafir untuk salat sunnah. Orang yang musafir dan sholatnya boleh enggak ngadap kiblat kalau itu sholat sunnah. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Imam Ibn Sayyidina Ibnu Umar mengatakan, mustakbiril kiblata wa ghairi mustakbiril kiblat. Jadi yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Umar dengan ayat ini, ngadap kiblat atau enggak ngadap kiblat. Jadi bolehnya kita sholat dalam keadaan perang enggak ngadap kiblat, itu melalui tafsirnya Sayyidina Ibnu Umar yang mengatakan ini maksud ayatnya ngadep atau enggak ngadep begitu. Kadza rawahu Malik, begitulah yang diriwayatkan oleh Imam Malik, An-Nafi' dari Nafi'. Nafi' itu budaknya Ibnu Umar. Jadi itu kan ar-riwayah az-Zahabiyah ya, as-silsilah az-Zahabiyah, An-Nafi' an Malik, An-Nafi' an Ibnu Umar gitu. An-Nafi' dari Nafi' maula Ibnu Umar, budaknya Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Waqala, dan Imam Malik mengatakan, ma'urahu, itu ma'urahu fi, ma'urahu illa dhakarahu an-nabi, an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bilang, dan ini bisa jadi Imam Malik, bisa jadi Nafi' nih. Tapi kayaknya sih Nafi' ya. Ma'urahu, dan aku tidak meriwayatkan riwayat ini dari dia, berarti ini kayaknya perkataan Nafi' gitu. Dalam keadaan aku tidak meriwayatkan pernyataan ini dari Ibnu Umar, illa zakarahu an-nabi, kecuali emang dia ingat ini perkataan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Mawardi, Imam Al-Mawardi mengatakan, rawahu Syafi'i bi sanadihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya dari Nabi. Dengan sanadnya itu maksudnya dengan sanadnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kan termasuk ulama hadis yang dia punya sanad sendiri ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i meriwayatkan dengan sanadnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-ashabu, ulama apa namanya? Qala, beliau mengatakan, al-ashabu yusalluna, para sahabat Nabi yusalluna, apa namanya? Sholat bihasabil imkan, sebisa mungkin. Jadi tanpa ada aturan sholatnya, yang penting sholat begitu. Ngadep kiblat nggak ngadep kiblat silahkan, berjalan atau naik kendaraan silahkan. Walaysa lahum ta'khiru sholati anil waqti, dan mereka tidak boleh meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi nggak boleh sholat di luar waktunya. Wa idza shalluha, dan ketika mereka sudah sholat, ala hadhil kaifiyah, dengan tata cara seperti ini, fala i'adatu alaihim, maka tidak ada tidak wajib mengulang. Kalau sholat dihormati waktu fif harus mengulang. Ini enggak ada. Berarti sholatnya memang sah. Walihada, dan untuk masalah ini tatimmatun, ada penyempurnaan, ada penjelasan yang lebih sempurna. Marrat fi faslil istiqbal, sudah kita lewati dalam fasal istiqbal, menghadap kiblat, di pertemuan syarat sah salat. Allahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Begitu Ustaz Maulana Malik, zaman sekarang yang serba canggih, bila perangnya online hanya mengoperasikan komput, berarti bukan dalam keadaan berkecamuk gitu. Nah, ini kan dalam keadaan yang syiddatul khauf, keadaannya berkecamuk atau kemungkinan bihaitsu, kan tadi mana tuh yang di mana tadi la yumkin musyahadatuna lahum, kitanya enggak bisa ngelihat mereka, karena kita enggak bisa ngelihat mereka, maka ada kemungkinan mereka menyerang kita, begitu. Dan kondisi kalau perangnya online, ya enggak, lagi perang online kan perang apa sih? Free Fire. Free Fire perangnya online tuh ya. Dia sholat sambil megang HP. Lu sholat sambil megang HP, iya lagi perang nih. Gitu. Takutnya punya gue di sana. Setting komputer ke model autopilot, gitu. Jadi tidak ada kondisi di mana membuat orang untuk melakukan sholat khauf kalau dalam online begitu ya. Ya kecuali ada ancaman nyata begitu, dalam ancaman nyata dalam arti rudalnya begitu ya, masuk walaupun dalam keadaan online tapi rudalnya nyata gitu, rudal beneran. Tapi kan tidak terjadi begitu ya. Yang terjadi kan sekarang cuma show off aja, pamer-pameran. Korut pamer rudal, Amerika pamer pasukan, Iran juga pamer, tapi perangnya belum jadi-jadi. Kan kita demen tuh ngeliat perangnya Amerika. Demen ngeliat perang Amerika. Kan gitu. Cuman kan itu, kalaupun perang terjadi, hukumnya kita punya. Syariatnya ada begitu. Kan ya, syariatnya ada. Jadi ketika terjadi peperangan, termasuk syariat budak pun belum dihapus. Kan ya, siapa tahu kan kita punya budak artis Hollywood kan. Gitu. Dulu bekas artis Hollywood. Tapi itulah yang kita pelajari tentang sholat khauf, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan kepahaman, kita diberikan keberkahan dalam apa yang kita baca, dan juga jadi ilmu yang bermanfaat. Saya mohon dikoreksi bagi para guru-guru kami, bagi para asatid, bagi para tokoh masyarakat, bagi ajengan, para kiai, para sesepuh yang mengikuti kajian ini atau mendengar ada kajian ini, mohon untuk dicek dan dikoreksi. Jadi teman-teman semua juga mohon diinfokan ketika, kalau memang punya guru, punya ustadz, punya kiai, mohon diinfokan tentang kajian ini agar bisa dipantau oleh beliau dan bisa dikoreksi jika menemukan ada kekeliruan, baik kekeliruan dalam penerjemahan, bacaan atau penjelasan. Saya dengan sangat senang sekali menerima koreksian tersebut, sebagaimana ya sudah banyak beberapa teman dan guru yang datang mengoreksi, dan koreksiannya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui WhatsApp pribadi, bisa melalui Telegram dan juga Instagram. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk tanggung nih Pak RW. Jadi jamak dan kosor itu dua hal yang berbeda. Kosor itu adalah perang itu salah satu hal yang membuat orang boleh mengkosor sholat, tapi tidak boleh jamak sholat. Jadi jamak tetap tidak dikerjakan, karena jamak itu sebabnya bukan khauf, bukan peperangan begitu. Tapi kalau kosor boleh, karena salah satu sebab kosor khauf. Jadi kosor-kosor aja gitu. Jadi jangan menjamak sholat gitu. Om, amanakah yang lebih utama? Enggak, kan enggak boleh. Tadi di ujung teks kita baca tidak boleh mengakhirkan sholat. Jadi tidak boleh menunda sholat sampai waktunya keluar, enggak boleh. Jadi sholat harus dikerjakan di waktunya gitu. Ya tentu dalam keadaan tertentu gitu ya, karena perangnya berkecamuk, dia main pedang-pedangan sehingga lupa datang waktu sholat, itu kan beda lagi ceritanya. Ini dalam keadaan dia tahu waktu sholat sudah masuk. Kalau dia nggak tahu karena saking terlena, terbuai dalam peperangan begitu ya, sehingga dia nggak tahu waktu sholat selesai. Tentu kan yang kedua sholat yang dilakukan tuh jadinya qada bukan jama' gitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ulang lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.